Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi dan hari yang cerah ini, alhamdulillah, kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh pengikutnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-28 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat lagi bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian darinya dan sebahagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ayat ini menyuruh kita untuk menyaksikan liyashhadu manafi'a. Manafi'a di sini artinya manfaat-manfaat. Maka kacamata kita harus banyak melihat manfaat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita supaya kita dapat bersaksi. Bersaksi di sini adalah bersaksi apa yang sudah kita kerjakan, bersaksi di mata Allah Subhanahu wa taala, sebaik secara zahir ataupun batin, agar kita dapat merasakan manfaat-manfaat. Supaya dapat manfaatnya, maka Allah menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hari yang telah ditentukan Allah rezeki kita dari binatang-binatang, yang mana binatang-binatang ini Allah peruntukkan untuk kita supaya kita dapat memakannya, binatang ternak tersebut. Maka sebahagian juga Allah perintahkan kepada kita agar kita membagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Ayat ini menyuruh kita agar kita dapat bersaksi, karena banyak orang yang tidak dapat menyaksikan hal tersebut. Disebabkan apa? Mungkin kurang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia selalu mengeluh terhadap apa yang sudah ditentukan Allah rezekinya pada hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya. Untuk itu dia hanya sekedar memakan, dan dia tidak membagikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Tapi kalau dia juga membagikan, membagikan itu lebih sedikit daripada apa yang dimakannya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala di sini, fakulu minha, ambillah, makanlah sebahagian dari daging binatang ternak tersebut. Ketika Allah perintahkan kita makan, tapi ketika Allah perintahkan kita untuk memberi, tidak ada kata-kata minha tersebut. Allah langsung perintahkan wa at'imul ba'isal fakira. Artinya, lebih banyak kita berikan dari apa yang kita makan, itu lebih bagus. Karena apa? Karena Allah akan memberikan nanti dengan hal itu semua kesaksian kita. Tidak saja di dunia, tapi di akhirat kelak itu akan menjadi kesaksian kita dengan apa yang kita berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pada saat itu. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, yang akan lebih memperluaskan kajian kita saat ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ada tiga manfaat haji di sini. Di dalam tafsir inspirasi kita buat dua, tapi yang pertama itu dua bagian, jadi bisa juga dikatakan tiga. Yang pertama untuk kehidupan materi, yang kedua untuk kehidupan rohani, yang ketiga untuk mempererat tali persaudaraan. Yang pertama untuk kehidupan materi, liyashadu manafi'alahum. Haji, di dalam haji perputaran uang sungguh begitu cepat. Orang yang menunaikan haji boleh berdagang, walaupun dagang bukan tujuan utama dari haji, tetapi di dalam haji dibolehkan berdagang. Atau pemahaman liyashadu manafi'alahum, be positif, berpikir positiflah betapa banyak anugerah yang telah Allah berikan pada waktu proses ibadah haji itu berlangsung. Dari perjalanan dari tanah air menuju ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian berada di Mekah ataupun di Madinah, kemudian kembali lagi ke tanah air, semuanya itu kalau kita berzikir kepada Allah, maka ini adalah saksi bagi dunia bahwa kita menikmati perjalanan haji dan kita ingin kembali lagi untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma inna nas'alukal audah summal audah summal audah karrotin marrotin. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk kembali, kembali dan kembali lagi, berkali-kali dan berkali-kali. Inilah liyashadu manafi aliyahum. Apapun ceritanya, perjalanan yang penat, kondisi yang tidak mengenakan, kehilangan uang, makanan catering terlambat atau dalam keadaan basi, apapun semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manfaat yang Allah berikan berupa kekayaan rohani dan perjalanan spiritual yang luar biasa. Maka perjalanan haji mengarahkan kita untuk menjadi saksi bagi dunia akan kekuasaan Allah dan bagaimana manfaatnya yang besar dengan pola pikir be positif. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak zikir. Positive thinking, berpikir positif akan menjadi indah apabila kita berbanyak zikir, terlalu mengingat kebesaran Allah. Kita yakin bahwa perintah ini karena Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah lah kita menunaikan ibadah haji, dan karena Allah pula lah kita melaksanakan perintah-perintah sunat, karena Allah lah kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, semuanya karena Allah, maka tiada lain. Kita ucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita ucapkan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilham. Semuanya ini bagian dari wazkurusmallah. Zikirlah, ingatlah kepada Allah, walaupun fi ayami ma'lumat, dikhususkan pada tanggal 10, 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari raya haji dan hari tasyrik. Tetapi mengingat Allah tidak terbatas pada itu. Ketika berangkat kita sudah membaca talbiyah, pada waktu hari raya kita mengucapkan takbir, dan di dalam keadaan bagaimanapun kita tetap berzikir dalam bentuk membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran di Mekah dan di Madinah, ataupun dalam membentuk memperbanyak sholat sunat atau sholat sunat mutlak atau sholat wudu atau sholat apapun. Karena apa? Karena Allah telah memberi kita rezeki spiritual sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji. Alama rozakohum. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, walaupun mereka memiliki kelebihan uang yang luar biasa. Di samping itu, yang ketiga, kita ulangi lagi, bahwa ada jalinan silaturahmi dengan cara memberi makanan. Haji memiliki pemikiran sing giving. Berpikirlah untuk selalu memberi, memberi tenaga, memberi makanan, memberi apa saja yang bisa kita berikan untuk membantu antar sesama. Karena keberhasilan jemaah haji bukanlah keberhasilan individual, tapi adalah kesuksesan bersama. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal dengan tiga dimensi itu tadi, agar kita dapat menyaksikan hal-hal yang baik. Karena dengan hal yang baik itulah kita akan terus berzikir kita kepada Allah, tidak akan pernah berhenti. Makanya kita sarankan kepada jamaah haji lihatlah bagaimana kebaikan itu adalah merupakan rahmat Allah yang tiada terhingga, yang Allah jadikan fakir miskin ini bahagian dari rukun Islam. Bukan orang kaya, tapi fakir miskin menjadi bahagian dari rukun Islamnya. Maka kita dapat di situ berinteraksi, berbuat sebanyak mungkin agar kita mendapatkan kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah terus menyaksikan sehingga kita dapat menyaksikan hal-hal yang baik dalam hidup kita, sehingga kita terus berzikir kepada Allah yang tiada hentinya. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan itu saja dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.